Selamat sore. Nyanyi bareng ya. 30 menit ku di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama. Apa darimu RGS? Mungkin waktu Hahaha.